supaya dijadikan dia tidurnya tidur panjang. Ya, maksudnya ada yang kaya yang kami ya di tidur ya malam si panjang. Maqila ma'ala istakhaffa bih taqarahu wasta'ala alaihi. Ada mengatakan syaitan menghinanya, ya. ويقال لمن استخف بإنسان وخدع بال في أذنه. Dikatakan bagi orang yang menganggap enteng dan terhadap orang lain dan menipunya, maknanya adalah dia kencing di telinganya. وأصل ذلك في دابة تفعل كذا بالأسد إذلالا له. Kata ini diambil dari hewan dabatun taf'alu dzalika bil asad, binatang ternak, binatang melata, yakni melakukan hal itu kepada singa, yakni binatang yang kecil. Wa qala harib ma'nahu dhahara 'alayhi wa sakhara minhu. Maknanya bala fi udhunihi, artinya dia menguasai, menguasai manusia itu. Qala qad'iya wa la yab'ud an yakuna 'ala dhahirihi. Qad'iya mengatakan tidaklah jauh kalau seandainya dipahami sesuai dengan zahirnya, betul-betul kencing di telinganya. Qala wa khassa al-udhun. Kenapa disebutkan dengan telinga di sini? Li'anna hassasatul intibah. Karena telinga ini sangat sensitif. Sangat sensitif sebagai peringatan. Maka kalau seandainya yang paling sensitif sudah di sudah ditidak aktifkan, maka yang lain tidak akan aktif. Ya. Kalau yang paling sensitif tidak jadi sensitif, maka yang lain pasti tidak sensitif. Hadis di atas ya, yang tadi kita baca, bahwasanya orang yang tertidur malam sampai pagi, berarti dia tidak terbangun di waktu subuh, maka diibaratkan oleh Nabi SAW itu adalah orang yang sudah dikuasai oleh syaitan. Lalu sebagaimana diberatkan, syaitan sudah kencing di telinganya. Yakni telinga yang menjadikan alat yang sensitif tidak berfungsi, sehingga dia tidak bisa mendengar azan, tidak bisa dia mendengar jam, yang jam menjadi apa peringatan. Ya, atau kedengar bagi dia, tapi dia masih di dielus-elus oleh syaitan. Malamku masih panjang, malamnya jadi dia kata sebentar lagi bunyi jam beker dimatiin supaya masih lama lagi subuh masih lama. Ya. Kemudian terkadang kita menutup mata kita sampai bermimpi seakan-akan sudah pergi sholat, pergi wudhu, pergi sholat, tahu-tahunya aku bangun matahari sudah terbit. Nah, ini syaitan sudah merusaknya, ya, syaitan sudah merusaknya. Nah, ini ungkapan makna dari bala fi udhunayhi, kencing di telinganya. Qadhiyah mengatakan betul-betul kencing sehingga telinga tersumbat, ya. Atau ibarat yang lain, bahwa syaitan sudah menguasainya. Atau ibarat yang lain sebutkan tadi adalah syaitan sudah menghinanya. Maka ya hati-hati bagi kita yang ya tertidur bahwa seperti ini, di orang-orang yang terlambat ya bangun atau tidak bisa bangun dari subuhnya, sehingga dia tidak bisa sholat subuh pada waktunya. Nah ini kencing setan sudah terlalu banyak di telinganya. Hadis yang berikutnya, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits an Uqail an Az-Zuhri an Ali bin Husain anna Al-Husayna ابن علي حدثه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال ألا تصلون فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعت وهو مدبر يضرب فخذه فيقول أكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintunya dan Fatimah. Yani mengetuk supaya membangunkan. Taraqa itu adalah mengetuk. Faqal, lalu Nabi mengatakan ala tusallun, tidakkah kalian mau salat? Ini maksudnya dibangunkan untuk salat malam. Ya taraqahu wa Fatimah, yani tahu atahu atahuma fil lail, Nabi mendatangi mereka berdua pada malam hari. Faqultu, lalu Ali mengatakan ya Rasulullah, wa ya Rasulullah innama anfusuna biyadillah, nafas kami ini atau jiwa kami ini di tangan Allah. Fa idza sya'a ba'athana ba'athana, kalau Allah berkenan untuk membangunkan kami maka Allah akan bangunkan kami. Fansarafa Rasulullah, lalu Rasulullah pergi. Melihat mendengar kata itu dia pergi. Hina qultu lahu dhalik, ketika aku mengucapkan perkataan itu kepada beliau. Suma sami'tuhu, lalu aku mendengar beliau. Wa mudbirun, beliau berpaling pergi. Yadribu fakhidahu, dia pukulkan tangannya ke paha, lalu mengatakan wa kana al-insanu akthar shay'in jadala, yaitu manusia itu paling banyak berjidal. Ya, paling banyak ya berjidal. Al-Mukhtar fi ma'na, yakni makna yang dipilih dari ungkapan ini, annahu ta'ajjaba min sur'ati jawabihi, Nabi terheran-heran karena cepatnya jawabannya. وعدم موافقته له على الاعتذار بذلك, dan Nabi tidak setuju dengan alasan yang disampaikan. ولهذا ضرب فخذه, karena itu beliau memukul pahanya. Jadi cepat dijawab oleh Ali dan jawabannya tidak sesuai, ya, menjadi sebuah alasan kenapa enggak cepat. Kalau saya dibangunkan, iya sudah selesai bangun dia, tapi diberikan komentar ya, jiwa kami di tangan Allah, jika Allah berkenan untuk membangkitkan kami, membangunkan kami, Allah akan membangunkan. Walihada daraba fakhidahu, oleh karena itu Nabi memukul pahanya. Ya, memukulkan pahanya. Wa qila qala lahu qala wa tasliman li'udhriha wa annahu la'itaba alayhima. Ada yang mengatakan beliau memukulnya ya karena beliau setuju dengan jawabannya, ya, menerima jawabannya, dan bahwasanya tidak ada celaan terhadap mereka berdua. Ya, kalau seandainya menerima, kenapa di Nabi SAW sebutkan wa kana al-insan akthar syai'in jadal, Ini menunjukkan bahwa jawaban yang disampaikan oleh Ali tidak tepat, ya, sehingga Nabi mengatakan hal demikian. Wa fil hadis, di dalam hadis terdapat beberapa kandungan. Yang pertama, al-hathu an salatil lail, dorongan untuk solat malam. Wa amrul insani sahibahu biha, seorang memerintahkan temannya yang lain untuk melakukan yang demikian, saling mengingatkan solat malam. Ya, di ada sebuah video, Anda yang memasang CCTV di kamar anak pondok, ya, satu pondok pesantren, pasang CCTV di kamarnya. Semuanya tidur, enggak pakai ranjang tidur, tapi pakai kasur aja. Di antara yang banyak tidur, satu orang sedang sholat. Anak pondok sedang sholat. Ya. Ini anak pondok yang baik, yang sholat insya Allah. Wa ta'ahudul imami wal kabiri ra'iyatahu bin nadhri fi masalih dinihim wa dunyahu. Imam dan orang yang senior, atau juga bisa dikatakan penguasa atau orang yang memiliki kedudukan, dia selalu memantau rakyatnya, memantau rakyatnya. Untuk apa? Untuk melihat pada kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia mereka. Di mana Nabi SAW pergi ke rumah anaknya Fatimah, dia lihat kondisi, dia bangunkan. Itu menunjukkan bahwa ya, seorang penanggung jawab dalam dia juga memantau malam hari, ya, seperti guru-guru di pondok malam hari dilihat apa ini kegiatan anak-anak, ya, dipantau ada yang anak kabur malam hari atau tidak. Kalau ada yang kabur sudah, kalau sering kabur suruh aja pulang, ya, sering kabur suruh aja pulang, berarti dia tidak mau diatur. Nanti kalau Ustaz Anda biar anak SMA atau anak siapa, kalau Ustaz ketahuan langsung suruh bawa bukunya pulang, bajunya pulang. Kita mau pengen orang yang mau diatur di sini, yang tidak mau diatur silakan atur dirinya sendiri. Ya, panggil orang tuanya, suruh orang tuanya bawa pulang. Ya, anak-anak bayi SMA yang suka kabur malam hari, ya, kalau kalian tidak mau diatur, sudah keluar aja sekali. Ya, kita tidak mau, ya, mendidik orang yang susah untuk dididik. Jadi di sini kalau kita lihat juga guru-guru pengawas musyrif punya kewajiban, bukan ngorok aja malam hari, tapi dia harus memantau, ya, anak-anak didik, ya, tugasnya dia harus cek ini siapa yang nggak ada dalam kamar. Kalau seandainya ada musyrif nggak melakukan itu, berarti tidak menjalankan tugasnya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian itu diberikan tanggung jawab dan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang diamanatkan kepadanya. Ya, Nabi SAW datang ke rumahnya, ke rumah anaknya. Lalu dia lihat, dibangunkan, ini motivasi untuk bangun sholat malam. juga memberikan perhatian. Wa annahu yanbaghi lin-nasi idza lam yuqbal nasihatahu wa i'tadara ilayhi bima la yartadhihi ay yankafu wa la yu'anif illa limaslahah. Bagi sepatasnya bagi orang yang memberikan nasihat, apabila nasihatnya tidak diterima atau dia mengajukan sebuah uzur yang tidak tepat, yang tidak disukai atau yang tidak diterima, maka adalah dia sudah dia tinggalkan. Tidak perlu dia yu'annif, bersikap keras, bersikap kasar, illa limaslahatin, kecuali kalau dituntut oleh sebuah kemaslahatan. Jadi kalau seandainya kita nasihati, enggak mau ya sudah, ya pergi aja, sudah diam. Kecuali kalau seandainya ada kemaslahatan, perlu ada saatnya kita tegas, ya, berikan hukuman, apalagi dalam pendidikan. Tidak bisa dijadikan begitu saja alasannya cocok atau tidak cocok, ya. Jadi Rasulullah SAW ketika dia bangunkan, lalu Ali memberikan alasan, Nabi SAW ya, kurang menerima alasan itu, tapi Nabi sudah, Nabi tinggalkan dengan mengucapkan wa kana al-insan akthar syai'in jadala, manusia itu suka berjidal, ya. Qawlu taraqahu wa Fatimata faqalu an la tusallu. Hakadha huwa fil usul tusallu. Jama'a ithnaini sahih, lakin huwa hal huwa haqiqa aw majaz fihi. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alla tusallun. Nabi memerintahkan berapa orang? Dua orang. Ya. Namun ungkapan di sini dengan ungkapan jamak. Tidakkah kalian ya salat? Bentuk menggabungkan dua, apakah ini menjadikan yang dua menjadi bentuk kalimat jamak? Apakah itu hakikat atau itu adalah majaz? Ya. Al-khilaf al-masyhur aktsaru al-aktsarun 'ala annahu majaz. Menurut kebanyakan ulama itu adalah majaz, ya. Apa namanya? Tidak hakikat. Qala akharun itu mengatakan hakikat. Baik. Jadi boleh dua itu boleh dijadikan jamak. Ya, kalau bahasa Arab tunggal, kemudian dua, kemudian baru jamak. Jamak apabila lebih dari dua, yakni tiga ke atas. Tapi kalau di dalam usulah ilmu faraid, jamak itu adalah dua ke atas, dua dan seterusnya. Taib, hadis berikutnya dari bab ini. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية الرأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام بكل عقدة يضرب عليك بيضرب عليك ليلا طويلا فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة انحلت عقدة وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان فإذا صلى انحلت إذا صلى انحلت العقل العقد فأصبح شيطانا طيب النفس وإلا فأصبح خبيث النفس كسلان فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqib syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum thalath uqad. Yani syaitan memberi ikatan di ujung kepala seseorang di antaramu tiga ikatan, tiga buhul. Syaitan membuat tiga buhul apabila dia tidur. Bikulli uqdatin, setiap buhulnya yadribu, ya, dia memukul alaika laylan tawil. Yani dia mengibaratkan, ya, merayu dia untuk mengatakan malam itu sudah malam yang malam, malam yang panjang. Terjadi perbedaan ulama dalam masalah uqad ini, buhul-buhul ini. Qala huwa aqdun aqdun haqiqi atau huwa aqdun haqiqi bima'na aqdus sihr lil insan. Dia adalah buhul yang hakiki, maknanya adalah buhul sihir bagi manusia. Wa man'a min al-qiyam. Buhul inilah yang menghalang dia bangun pada malam hari. Ya. Qala Allah Ta'ala wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa min syarri, dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan, naffatsati fil 'uqad. Tiupan wanita-wanita sihir di buhul-buhul. Fa'ala hadha huwa qawlun يقول يؤثر في تثبيت النائم كتأثير السحر. Berdasarkan perkataan di atas bahwa buhul-buhul ini memberikan pengaruh kepada, memberikan rasa keraguan, tathbit, yakni keraguan terhadap orang yang tidur seperti pengaruh sihir. Ya, malas dia. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Malas dia, tidak mau bangun. Maqila ihtamilu an yakuna fi'lan yaf'alu ka fi'li an-naffathat fil 'uqad. Ada yang mengatakan betul-betul dilakukan oleh syaitan. Itu dibuhul sebagaimana di tukang sihir membuhul. Ya. Qila huwa 'aqdul qalbi wa tasmimuhu. Ada yang mengatakan itu membuhul hati atau tasmim, ka'annahu yuwaswisu fi nafsihi, ya, seakan-akan dia memberikan was-was di hati itu. Wa yuhadithuhu, dia berbicara atau membisikkan kepada hati, bi'alaika bi'an alaika laylan tawilan fata'akhar anil qiyam, malammu masih panjang maka jangan cepat-cepat bangun, gitu ya. Wa qila huwa majazun kunya bihi 'an at-tathbit asy-syaitan 'an qiyam al-layl. Ini adalah kiasan, ya, tentang gimana godaan syaitan untuk, ya, agar tidak bangun pada malam hari. Jadi syaitan menjadi orang yang berarti susah bangunnya, itu syaitan sudah menguasai. Ya, anak-anak Ustaz yang di pondok nih, yang sering terlambat salat subuh, ya, sering. Ini seharusnya anak-anak SMA memberikan contoh kepada anak-anak pondok. Sering terlambat. Nah, jadi syaitan yang goda dia. Nah, bagaimana caranya? Fa idza istayqadha, apabila dia bangun, wa dzakarallah, dia membaca zikir bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur, in hallat 'uqdatun, maka satu buhul, satu ikatannya terlepas. Ya. Wa idza tawaddaa, apabila dia berwudu, in hallat anhu uqdatan, maka dua buhul sudah terbuang. Berarti buhul pertama, buhul kedua. Wa idza shalla in hallat al-'uqad, bangun dia, dia baca doa, kemudian dia berwudu, maka buhul yang ketiga, kemudian dia membaca, dia solat, maka seluruh buhul tadi hilang. Ya, fa asbaha nashitan tayyiban nafs, sehingga pagi itu dia menjadi orang yang semangat, jiwanya bersih, bersemangat. Wa illa, kalau seandainya tidak, yakni mengikuti godaan syaitan sehingga dia terlambat bangun, asbaha khabithan nafs, maka dia bangun pagi dalam keadaan jiwa yang enggak bersih. Kaslana, bangun dia dalam keadaan tidak bersemangat. Ya. Maka oleh karena itu segera kita bangun, ya. Dan kemudian kita berzikir, berwudu cepat, maka wudu itu menghilangkan kantuk. Ya, menghilangkan buhul yang dibuat oleh syaitan. Baik, dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, anna man lam yajma' bainal umur tsalatsa wa yadhkur wudhu was-shalah fa dakhalu fi man yusbihu khabithan nafsi kaslan. Orang yang tidak melakukan yang tiga ini, zikir, berwudu, kemudian sholat, maka dia masuk pada orang yang jiwanya khabis, jelek, dia adalah pemalas. Ya. Hadis ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi, la taqul ahadukum, la yaqul ahadukum khabathat nafsi. Tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang mengatakan, jangan salah seorang di antara mengatakan jiwaku sudah menjadi keji. Ya, karena Nabi SAW telah menyebutkan di atas, dan itu menunjukkan bahwa penyebabnya apa? Orang yang jarang berzikir kepada Allah, orang yang jarang sholat, itu adalah jiwanya adalah jiwa yang keji. Baik, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita punya semangat untuk bangun. Yaitu, ya, segera apabila kita bangun, segera kita berzikir kepada Allah, kemudian segera kita berwudu, kemudian kita sholat. Ya, sholat malam, masih bisa dilakukan ya di ruang atau di rumah kita sendiri. Wallahu taala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.